الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد kita lanjutkan kitab al-jihad fil Islam sampai kepada akhir pembahasan dari kitab ini yaitu al-khatimah penutup dan sekaligus ringkasan dari apa yang sudah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya. Disebutkan di sini penutup atau khatimah dan sekaligus kesimpulan dan sekaligus ringkasan dari apa yang sudah terdahulu. Wa tatadammanu ahammu dan mengandung ahamman nata'ij hasil atau poin-poin penting allati tawassalat ilaiha min hadzal bahs yang menjadi kesimpulan dari pembahasan ini wa yumkinu ijmaluha fi ma yali yang mungkin untuk diringkaskan sebagaimana berikut disebutkan secara global adalah sebagaimana berikut ini yang pertama annal jihada bahwa jihad lahu ma'nan 'am jihad memiliki makna yang umum wahwa yaitu al-amalu bil Islam mengamalkan Islam wa da'watu ilaihi mendakwahkannya wa difa'u anhu membelanya wa izazuhu dan menguatkannya bikulli mumkin dengan berbagai hal yang memungkinkan. Ini di antara makna umum jihad. Sehingga jihad dengan makna yang umum mencakup seluruh bentuk ibadah. Seluruh bentuk amal soleh. Itu adalah bentuk-bentuk jihad. Jihad yang umum dengan makna yang umum. Seorang yang bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan Islam, mendakwahkannya, membelanya, dan kemudian menguatkan Islam ini, mempertahankan Islam dengan segala hal yang mungkin untuk dilakukan, yang syar'i dan tidak bertentangan dengan syariat, maka ini dinamakan dengan jihad. Dengan jihad dengan makna umum. Walahu ma'nan khas, kemudian ada jihad dengan makna yang khusus. Wahuwa jihadul kufar, yaitu jihad menghadapi orang kufar, orang kafir. Kalau secara makna secara umum, maka lebih umum daripada makna jihad dengan melawan orang kufar. Sehingga jihad itu dengan taklim, dengan mengamalkan Islam secara keseluruhan. Dan ini adalah termasuk di antara makna jihad yang apabila disalahfahami hanya satu sisi saja maka akan salah seseorang di dalam memahami makna jihad secara keseluruhan. Karena itu dua makna yang harus dipahami, makna jihad secara umum dan makna jihad secara khusus harus diketahui dan harus dipisahkan, harus dipilah dan harus dipisahkan antara makna yang umum dan makna yang khusus. Terkadang jihad itu dimaksudkan makna umum, dan terkadang maksudnya adalah khusus. Sehingga harus diketahui mana dalam satu hadis atau dalam satu ayat Al-Quran ketika menyebut kata jihad, apakah yang dimaksudkan makna umum ataukah makna yang khusus. Karena dua-duanya digunakan, dua-duanya digunakan di dalam hadis dan di dalam ayat Al-Quran. Disebutkan yang kedua, kesimpulan ataukah ringkasan yang kedua dari seluruh pembahasan sebelumnya. Annal jihad bima'nahul am. Maka ini lebih rinci lagi, jihad karena dua makna yang ada, makna umum dan makna khusus, maka dibicarakan makna yang umum. Jihad dengan makna yang umum ada lima macam. Jihad dengan makna yang umum ada lima macam. Jihadul kuffar, yang pertama jihad melawan kaum kuffar. Wahwal muradu bil jihad, dan inilah yang dimaksudkan dengan kata jihad inda itlaqil fuqaha, menurut istilah yang digunakan para fuqaha. Kalau dikatakan jihad, maka maksudnya adalah dalam kitab-kitab fiqih, dalam kitab-kitab fiqih, maka yang dimaksud adalah ini. Nah, ini jihad dengan makna yang menghadapi orang kufar. Wahwa, dan jihad menghadapi orang kufar ala arba'i maratib, ini dengan empat tingkatan. Bil mali, dengan harta. Wal lisan, dengan lisan, maksudnya dengan dakwah, mendakwahi orang kufar. Ini dengan tulisan, ini juga termasuk lisan. Ini wal qalbi, dengan hati. Wan nafsi, dan dengan jiwa. Ini jihad melawan orang kufar. Kenapa dikatakan jihad dengan hati? Karena ini termasuk sesuatu yang paling penting. Tidak mungkin seseorang itu berjihad melawan orang kufar tetapi dengan hati yang berbeda dengan yang dia lakukan, dia amalkan. Maka tidaklah akan bisa. Karena itu jihad dengan hati melawan orang kufar ini yang wajib ain, harus dilakukan. Hanya setiap orang harus memiliki keyakinan dan berjihad dengan hatinya menghadapi orang kufar. Ini jihad melawan orang kufar secara umum. Nah, kemudian jihad yang kedua, jihad merawan orang munafik, kaum munafikin. Mereka termasuk orang kufar, tetapi bentuk khusus atau kelompok khusus dari orang-orang kafir. Karena mereka menampakkan Islam tetapi memendam kekafiran. Sama-sama kafirnya, tetapi yang kedua ini lebih berbahaya karena lebih tersembunyi kekafirannya. Dan orang mukmin atau orang muslim tidak mengetahui hakikat mereka secara jelas. Maka wahwa ala arba'i maratib, jihad melawan orang munafik pun itu ada empat tingkatan. Bil qalbi wal lisani wal wali wal nafs, dengan hati, lisan, harta, dan jiwa. Meskipun wa illa annahu bil lisani akhas, hanya saja jihad melawan orang munafik itu lebih khusus, lebih banyak dilakukan dengan lisan. Ini tidak banyak dilakukan dengan jiwa atau dengan perang. Bahkan dilarang. Dilarang seorang itu apa? Membunuh orang munafik dengan berjihad, karena memang mereka tidaklah melawan kaum muslimin secara langsung, akan tapi mereka mengaku Islam dan membuat kerusakan dari dalam. Maka jihad melawan mereka adalah dengan menjelaskan, dengan dakwah kepada kaum muslimin, dan dengan menjelaskan kepada kaum muslimin tentang hakikat mereka untuk berhati-hati, memperingatkan umat akan bahayanya kaum munafikin. Ini jihad dengan lisan. Ini jihad dengan lisan ini lebih khusus berkaitan dengan orang munafik. Yang ketiga, jihadun nafs wahuwa ala arba'i maratib, jihad dengan jiwa, dengan diri. Dengan diri. Ini bukan dengan orang lain, tapi dengan dirinya sendiri. Yaitu apa? Ada empat tingkatan. Bil ilmi wal amal. Yang pertama dengan ilmu, menuntut ilmu, mengajarkannya. Yang kedua dengan amal, mengamalkan agama ini. Kemudian wad da'wah, kemudian berdakwah wasabri ala dalika, dan bersabar di atas dakwah atau di atas ilmu dan amal ini tadi. Ini jihadun nafs. Jihadus syaitan. Yang keempat adalah jihadus syaitan. Jihad, kalau yang ketiga melawan hawa nafsu, maka yang keempat jihad melawan syaitan. Wahu ala martabatain, dan di sini ada dua tingkatan. Jihaduhu bidaf'i ma yalqal abdu minas syubhat. Memerangi syaitan dengan menolak, membantah apa yang dilemparkan oleh syaitan dari berbagai syubhat. Karena syaitan berusaha untuk menggoda manusia dengan berbagai syubhat. Ini yang paling berbahaya. Kalau seandainya manusia itu diserang dengan apa? Syubhat. Ini lebih berbahaya daripada syahwat. Ini. Ini jihad melawan syaitan. Dan ini yang paling berat. Jihad melawan syaitan dengan senjata jihadnya, dengan senjata syahwatnya, itu lebih ringan daripada dengan senjata syubhat. Karena orang yang berbuat maksiat ini masih mungkin untuk dia itu bertobat dari perbuatan maksiatnya. Dan ini senjata syaitan. Akan tapi yang paling ampuh dari senjata syaitan adalah dengan dengan syubhat wasyukuk, dengan keraguan, al-qadhi hati fil iman, yang melukai iman, artinya yang membuat cacat keimanan. Wajihaduhu lidaf'i ma yalqal 'abdu minal iradatil fasidati wasyahwat. Kemudian berjihad melawan syaitan untuk menolak apa yang dilemparkan oleh syaitan kepada sang hamba di antara berbagai keinginan dan syahwat. Ini yang kedua. Jenis jihad melawan syaitan yang kedua. Jihad melawan syubhatnya dan jihad melawan syahwat. Dan dua-duanya ini senjata syaitan. Senjata syaitan yang paling ampuh untuk menggoda manusia. Adam alaihissalam justru diturunkan oleh Allah ke dunia ini karena dengan apa? Senjata syahwat dan juga syubhat sekaligus. Yaitu apa? Syahwatnya karena didorong oleh istrinya, dan syaitan atau iblis berhasil menggoda Adam melewati istrinya, melewati syahwat dan kecintaannya terhadap wanita. Dan ini adalah termasuk di antara senjata iblis dengan melalui wanita, fitnah wanita. Ini fitnatus syahwat. Tapi yang kedua itu syubhat, yaitu dengan menanamkan bahwasanya sebenarnya pohon khuldi itu dilarang untuk diambil, itu karena kalau kamu makan akan kekal. Karena itu dinamakan dengan apa? Khuldi, pohon kekekalan. Ini pakai akalnya dimanfaatkan oleh syaitan, oleh iblis, sehingga menggoda Adam alaihissalam dengan syubhat ini. Syubhat, pohonnya saja dinamakan dengan khuldi. Sehingga kalau makan pohon khuldi berarti apa? Nah, kekal, pohon kekekalan. Nah, ini syubhatnya. Sehingga sekaligus iblis dengan dua senjata ini kemudian menggelincirkan manusia ke dalam syahwat dan syubhat dengan senjatanya ini, ini bisa berhasil. Ini bahayanya. Kalau seandainya bukan karena pertolongan dari Allah SWT, seseorang mendapatkan hidayah, petunjuk dan pertolongan dari berbagai syahwat dan syubhat ini, maka seorang tidak akan bisa selamat. Kalau Nabi Adam saja, bapaknya manusia, ini tidak bisa selamat dari iblis, maka lebih-lebih keturunannya. Ini karena Adam alaihissalam saja yang di surga dan kemudian diciptakan oleh Allah SWT. Ini maka itu pun sudah terkena. Karena itu jangan seseorang kemudian, wah ini bapak saya Adam ini kurang kuat dalam menghadapi syaitan. Jangan. Karena bagaimanapun syaitan demikian pengalaman dengan Nabi Adam sehingga lebih mudah. Ini lebih berpengalaman syaitan, iblis dalam menggoda apa? Menggoda manusia. Ini hanya pertolongan dari Allah SWT yang bisa dilakukan oleh manusia. Kemudian yang berikutnya jihadu arbabidzulmi. Yang kelima jihad melawan arbabidzulm, orang-orang yang berbuat kezaliman, wal bid'ah wal munkarat, berbagai kebid'ahan dan kemungkaran. Wa huwa ala salasati maratib. Dan ini menjadi tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan, bil yaddi wal lisani wal qalbi. Dengan tangan, dengan lisan dan dengan hati. Nah, ini di antara jihad dengan makna yang umum mencakup lima hal ini. mencakup lima hal ini. Sehingga jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan diri sendiri, jihadun nafs, jihad kufar, munafik, jihad kemudian ahlul bid'ah, ya, dan jihad melawan syaitan. Ini lima hal yang berkaitan dengan jihad secara umum. Dan keseluruhan amal soleh, amar ma'ruf nahi mungkar, meninggalkan kemungkaran, itu semuanya adalah termasuk jihad. Apabila seseorang dengan bersungguh-sungguh berusaha untuk mengamalkan yang ma'ruf, menghindari dan melarang yang mungkar, maka ini termasuk jihad fisabilillah. Kemudian dengan makna yang khusus, dan inilah yang dimaksudkan paling banyak di dalam ayat Al-Quran ataukah hadis Rasulullah, jihad dengan makna yang khusus. Annal jihad bima'nahul khas nau'an, jihad dengan makna yang khusus ada dua. Ada dua, jihadu talabin, dan yang kedua jihadu dafa'in. Apa jihadu talab? Ini sudah, ini sebenarnya murojaah dari yang sudah terdahulu. Nah, ini bagi yang sudah ikut. Apa jihadu talab? Jihad apa ini? Jihad apa? Jihad talab. Ada dua jihad. Ini jihad melawan orang kufar secara khusus. Ini jihad melawan orang kufar ini dengan makna khusus, yaitu melawan orang kafir. Apa yang dimaksud dengan jihad talab? Jadi apa? Ofensif. Kemudian jihad dafa, jihad defensif. Yaitu apa? Ini perbedaannya. Jihad dalam menyerang, dan ini adalah jihad talab. Jihad talab, menyerang, menaklukkan satu negeri, ini namanya jihadu talab. Jihadu daf, jihadu daf, ini adalah jihad bertahan atau membela atau mempertahankan kekuasaan atau mempertahankan kaum muslimin. Ini jihad secara khusus, yang sangat khusus, yaitu jihad melawan orang kufar. Ini kesimpulan atau kesimpulan yang kedua atau ketiga dengan jihad secara khusus. Kemudian yang keempat, annal jihada, bahwa jihad masyru'un, disyariatkan, bil kitabi was sunnati wal ijma', disunnahkan dengan alkitab, sunnah dan ijma', disyariatkan bukan hanya dengan sunnah saja, tapi dengan Al-Quran, sunnah, dan sekaligus ijma' para ulama. Waqad dallatin nususul kathiratu ala fadlih, telah banyak ditunjukkan dalam nas yang banyak sekali, ala fadlih, atas keutamaan jihad dengan jihad yang khusus ataupun yang umum. Wa annahu min ajalli ta'at, dan sungguhnya jihad adalah termasuk ketaatan yang paling tinggi. Jihad adalah termasuk ketaatan yang paling tinggi. Wa azamul qurubat, dan taqarrub yang paling agung. Wa man yunkiru masyru'iyatahu yakfur, barang siapa yang mengingkari syariat jihad, maka dia telah kafir. Dia akan menjadi kafir. Ini bahayanya. Karena jihad ini disyariatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau seorang mengingkari, berarti mengingkari Al-Quran. Dan ini termasuk kafiran. Ini bahayanya. Ini bahayanya. Orang yang mengingkari jihad dengan segala bentuknya, dengan segala bentuknya, baik itu jihad khusus ataupun jihad umum, baik yang menafikannya, jihad ini secara mutlak, maka dia bisa menjadi kafir karenanya. Wa huwa mimma yahfadhu bil Islam wal muslimun, dan ini termasuk yang bisa dijaga dengannya Islam dan sekaligus kaum muslimin. Islam itu tidak mungkin bisa dipertahankan atau bisa bertahan melainkan dengan jihad, dengan bersungguh-sungguh dibela dan kemudian dipertahankan, didakwahkan. Ini kalau seandainya tidak demikian, maka tidak akan bisa tegak agama ini, Islam ini, melainkan dengan jihad. Ini hanya saja jihad dengan makna yang umum, bukan dengan makna yang khusus. Ini sehingga dengan makna yang umum, maka Islam itu akan bisa tegak. Sebagaimana telah disebutkan, jihad umum itu mencakup seluruh amal soleh. Ketika seorang menjalankan dan bersabar di atas amal soleh, mendakwahkan kepada orang lain, mengajak orang lain kepada Islam, maka ini semuanya termasuk bagian dari jihad. Ini. Kemudian yang kelima, anna jihad al-kuffara wal-musyrikina, jihad al-kuffari wal-musyrikina marra, jihad melawan orang kafir dan kaum musyrikin, marra melewati bimarahila arba, empat tahapan. Ini marra bimarahila arba, jihad melawan orang kufar dan musyrikin, empat tahapan. Al-marhalatul ula, marhalat tahapan yang pertama, al-kafu anil qital. Proses disyariatkannya jihad di dalam Islam, umat Rasulullah SAW, ada empat tahapan. Yang pertama, al-kafu anil qital. Pertama kali itu ditahan, menahan diri dari peperangan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah mendakwahkan mereka kepada Islam. Ghaira qitalin, tanpa harus berperang. Ini yang pertama. Menahan diri dari peperangan. Mengajak kepada Islam tanpa berperang. Dan ini termasuk min ahiyya atwalul marahil. Marhalah tahapan yang paling panjang. Berdakwah ini butuh waktu yang lebih lama. Kalau perang bisa jadi beberapa hari saja, iya kan? Tetapi proses dakwah itu sebenarnya adalah sekian tahun lamanya, demikian panjang. Seseorang bisa bersabar dengan berjihad langsung di medan peperangan, sebentar selesai. Tapi jihad dengan arti yang umum, tidak banyak orang yang bisa bersabar, yang bisa bertahan. Butuh kesabaran ketika mendapatkan ujian. Ini mendapatkan ujian di dalam berdakwah. Karena godaannya ini bukan hanya berupa kematian sebagaimana yang ada dalam jihad melawan kaum kufar di medan pertempuran. Tapi justru godaannya itu adalah justru yang enak-enak. Justru godaannya yang enak-enak. Kalau jihad itu apa? Jihad melawan hawa nafsu, jihad dengan dakwah. Ini tantangannya bukan hanya yang enggak enak-enak. Ini kematian, kemudian kekalahan, terluka di medan pertempuran. Ini ujian, tetapi ujian yang demikian itu sebenarnya masih apa? Dibandingkan dengan ujian dakwah, termasuk di antara yang berat itu adalah fitnah harta, fitnah wanita, dan ini adalah termasuk jihad yang sangat besar sebenarnya. Jihad seorang laki-laki ketika menghadapi godaan syahwatnya. Godaan syahwatnya. Maka ini juga termasuk jihad yang tidaklah kecil. Tidaklah kecil. Seorang yang berhasil menghindar dari syahwat, atau dia bisa mengendalikan syahwatnya, maka dia adalah termasuk di antara mujahid. Mujahid yang sebenarnya bisa jadi lebih kuat daripada seorang yang berperang di medan jihad. Ini dengan makna jihad yang umum. Ini tentunya, ya kan? Jihad dengan makna yang umum. Ini disebutkan bahkan jihad dengan dakwah, dengan lisan. Ini jihad yang paling panjang dan butuh kesabaran. Karena itu yang mengalami jihad ini dengan yang berhijrah, muhajirin yang berhijrah ke Madinah, yang mereka itu meninggalkan agamanya, mempertahankan agamanya, maka mereka lebih mulia daripada yang ikut perang, meskipun di perang Uhud, perang-perang yang lainnya, jihad yang lainnya, dan meskipun terbunuh di jalan Allah SWT. Maka mereka yang berjihad masuk Islam pertama kali dan kemudian bertahan, maka mereka adalah paling afdal. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidaklah mati di medan jihad, di medan peperangan. Bahkan 2 tahun berkuasa menjadi seorang khalifah, yang meninggalnya karena sakit, tetapi itu tidak mengurangi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun matinya di mana? Di tempat tidur. Berbaring dan meninggal dalam keadaan sakit. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab dibunuh tapi bukan di medan pertempuran, di masjid. Khalid bin Al-Walid meninggal di kasurnya, di tempat tidurnya. Dengan luka yang ratusan luka ada di tubuhnya. Tetapi apa? Tetapi itu adalah merupakan perjuangan yang berat. Ini ketika melawan hawa nafsunya. Ini dan inilah yang menjadikan keberhasilan para sahabat kibar itu sebenarnya adalah ketika mereka berhasil berjihad melawan hawa nafsunya. menguasai dan mengendalikan hawa nafsunya, keinginannya terhadap dunia, maka itulah yang jauh lebih baik. Ini marhalah yang justru paling pertama kali di dalam Islam, marhalatul jihad yang paling pertama adalah mempertahankan agamanya. Karena itu as-sabiqunal awalun, para generasi pertama yang masuk Islam pada saat banyak dimusuhi manusia, maka inilah sebenarnya mereka yang paling kuat dan paling tinggi kedudukannya. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan kedudukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Karena di samping dia adalah seorang yang berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan lisannya, ini dengan hatinya. Di samping itu dia adalah yang paling tegar mempertahankan kebenaran pada saat di mana manusia sangat sedikit di dalam di antara kaum muslimin waktu itu. Di antara kaum manusia, maka minoritas, sangat minoritas Islam itu dan kaum muslimin. Karena seluruh manusia pada saat Rasulullah diutus, mereka orang-orang kafir, musyrik, atau Yahudi atau Nasrani. Maka Rasulullah datang dengan pertama kali membawa dakwah ini, satu dua orang yang ikut, Abu Bakar termasuk di antaranya. Maka karena itu mereka lah termasuk yang paling kuat, dan termasuk seandainya dikatakan syahid, maka Abu Bakar yang termasuk di antara apa? Syahid. Tetapi gelar as-siddiq itu lebih tinggi daripada gelar as-syahid. Karena itu didahulukan Allah as-siddiqina wasyuhada. Yang kedua baru apa? Syuhada. Kedudukan siddiqin ini lebih tinggi, karena langsung beriman pada saat manusia mengkafirkan atau mengingkarinya. Pada saat manusia kafir, dialah Abu Bakar yang kemudian menyatakan terang-terangan, kalau seandainya Muhammad yang mengatakan tentang Isra dan Mi'raj, kalau dia yang mengatakan itu, maka saya pertama kali yang akan membenarkannya. Sejak itu dikatakan apa? As-Siddiq oleh Rasulullah SAW. Ini. Kemudian yang kedua, marhala yang kedua, setelah dakwah, setelah dengan lisan, dengan hati, dan Rasulullah SAW mengajak satu persatu di antara para sahabat yang kemudian mereka akhirnya masuk Islam. Ini satu persatu. Rasulullah SAW menahan diri untuk tidak berperang. Termasuk marhala yang kedua, setelah Rasulullah SAW tidak diizinkan untuk berperang. Maka marhala yang kedua, yaitu setelah berada di Madinah. Ini setelah berada di Madinah, yaitu marhalatu al-idhn bil-qitali min ghairi amrin bihi. Boleh diizinkan berperang, tapi tidak diperintahkan. Berarti dia apa? Dibolehkan. Dibolehkan. Dibolehkan berperang. Atau membela dirinya. Membela diri. Maka ini. Marhalah yang ketiga, ini setelah marhalah izin, diizinkan tapi tidak diperintahkan, adalah marhalah kita liman qatala al-muslimin, memerangi orang yang memerangi kaum muslimin, wal kafu amman lam yuqatilhum, dan menahan diri dari orang yang tidak memerangi mereka. Ini, tidak memerangi mereka kaum muslimin, maka yang memerangi itulah yang diperangi. Dan ini tingkatan yang ketiga. Setelah yang pertama, yang berikutnya al-marhalatul rabi'ah, marhalatu qital musyrikin kafatan, memerangi qital musyrikin, perang melawan kaum musyrikin kafatan, secara keseluruhan kafatan, hatta yuslimu, hingga mereka masuk Islam, au yadfa'ul jizyah, atau membayar jizyah. Ini marhalah yang keempat. Ketiga. Yaitu apa? Memerangi orang yang memerangi kaum muslimin. Kalau yang tidak memerangi, maka tidak diserang. Yakni hanya membalas serangan saja. Yang ketiga ini hanya membalas apa? Serangan. Diperintahkan untuk defensif. Kalau yang pertama, itu tidak diperintahkan. Dipersilahkan. Diizinkan. Tidak diperintahkan Rasulullah. Tapi yang kedua sudah diperintahkan. Perintahkan. Yaitu memerangi kaum musyrikin secara keseluruhan hingga mereka masuk Islam atau menyerahkan pajak. Yang ketiga adalah apa? Menahan diri untuk tidak apa? Berperang. Jadi melawan atau defensif. Yang keempat adalah marhalatul rabi'ah, marhalatul qital musyrikin kafatan. Memerangi kaum musyrikin secara keseluruhan. Hatta yuslimu aw yadfa'ul jizyah, hingga mereka masuk Islam atau membayar jizyah. Ini empat tingkatan di dalam jihad yang semuanya melalui tahapan-tahapan ini tadi. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya jihad itu tingkatannya tidak hanya satu. Ada jihad defensif, ada ofensif. Ofensif pun juga berbeda masing-masing orang. Terkadang dia harus di depan, ada di belakang, dan sebagainya. Demikian juga defensif. Ini tingkatan atau marhalah tahapan dalam berjihad. Tahapan di dalam berjihad. Kemudian yang keenam, anna hadhil marahil laisa syai'un minha, bahwa tingkatan-tingkatan ini tidak ada satupun darinya mansukhan, yang dimansuhkan. Ini. Wa innama tatanazzalu ala ahwalil muslimin, akan tapi tergantung kepada kondisi kaum muslimin. Bisa jadi marhalahnya itu atau jihad itu kita tetap menggunakan marhalah yang pertama, karena marhalah yang kedua belum sampai terjadi atau belum memenuhi syarat. Ini hanya sekedar apa? Menahan diri. Kondisi kaum muslimin sedang tertindas, misalkan yang di Amerika ataukah yang di tempat yang lainnya, yang seandainya mereka melawan, mereka akan langsung ditumpas di negara minoritas misalkan. Maka ini diizinkan kaum muslimin tidak menyerang, tapi diperintahkan untuk mereka ini apa? Bertahan dengan Islamnya. Bertahan dengan Islamnya, mempertahankan keimanan mereka, dan jika bisa maka mendakwahi. Ini. Jika bisa apa? Mendakwahi. Sehingga tahapan-tahapan dakwah, tahapan-tahapan jihad itu bukanlah kemudian kalau tahapan yang pertama ini sudah masuk ke tahapan yang kedua, berarti tahapan yang pertama ditinggalkan sama sekali atau sudah dihapus. Tidak. Tetap tahapan pertama itu nanti akan menjadi tahapan pilihan kalau memang kondisinya sesuai dengan tahapan yang pertama. Kondisi kaum muslimin sangat sedikit, musuh sangat kuat. Ini. Maka seorang bertahan atau kaum muslimin bertahan. Ini bertahan. Kalau kondisinya kaum muslimin itu sudah kuat, maka bisa jadi menyerang. Bisa jadi hanya bertahan, atau sangat lemah hanya bersabar saja. Hanya apa? Bersabar. Tergantung kondisinya. Jadi bukan ini dimansuhkan. Kecuali kalau dimaksudkan makna mansukh itu tahapan yang tidak mencabut hukum yang sebelumnya. Nah, ini yang benar. Jadi tidaklah hukum jihad itu masing-masingnya ini karena marhalah tahapan, tahapan yang berikutnya ini sudah masuk, berarti tahapan yang pertama langsung ditinggal. Tidak. Terkadang dibutuhkan tahapan pertama ini. Tahapan pertama dibutuhkan. Dibutuhkan lagi pada saat diperlukan. Ini. Yang kedua, marhalat mana tadi? Mansukhan innama tatanazzalu ala ahwalil muslimin quwwatan wa dha'fan, tetapi kondisi jihad ini tergantung kepada kondisi kaum muslimin, kuat dan lemahnya. Yang ketujuh, anna jinsal jihad, bahwa jenis jihad adalah fardu ainin, dan hukumnya adalah fardu ain. Imma bil qalbi, bisa jadi dengan hati. Wa imma bil lisan, atau kadang lisan. Wa imma bil yad, atau dengan apa? Dengan tangan. Hati, lisan, harta, atau dengan tangan. Fa'ala kulli muslimin, maka wajib bagi setiap muslim an yujahida binau'in min hadil anwa, untuk berjihad melawan macam-macam jihad ini tadi. Nah, ini jihad apa? Jihad jenis itu adalah fardu, jenis jihad adalah fardu ain. Maksudnya apa? Minimal seseorang harus berjihad dengan hatinya. Tidak boleh seseorang berjihad sama sekali tidak berjihad meskipun dengan hati. Bagaimana berjihad dengan hati? Seseorang mempertahankan keimanannya, keyakinannya, dan dia punya keinginan untuk pergi berjihad jalan Allah SWT. Maka ini yang dinamakan dengan jihad bin nafsi. Ini yang ke-7. Yang ke-8, anna jihad at-talab fardu kifayah, jihadut talab itu adalah fardu kifayah. Jihad apa tadi? Talab, ofensif, menyerang. Fardu kifayah, tidak harus setiap kaum muslimin itu ikut, tapi ditentukan oleh imam, si fulan, si fulan, si fulan, didaftar, digilir. Misalkan giliran ini shiftnya, di shift. Bisa jadi, karena tidaklah kaum muslimin berjihad itu kemudian yang penting banyaknya, tidak. Tetapi keefektifan dan mutu dari jihad tersebut. Misalkan, ketika jihad menaklukkan suatu negeri, hanya dibutuhkan mereka jumlahnya berapa? Pasukannya 100 ribu. Maka kaum muslimin cukup menyiapkan 50 ribu saja. Karena apa? Karena 1:2. Ini sudah cukup. Selebihnya sudah lepas dari fardu apa? Kifayah. Selama masih belum mencukupi, maka masih harus kaum muslimin ini harus ikut. Sehingga kalau seandainya yang dihadapi berapa jumlah pasukan kaum kufar? Sekian ribu. Maka kaum muslimin yang disiapkan minimal adalah separuhnya. Minimal adalah separuhnya. Sudah. Sehingga cukup separuhnya saja sudah Pak. Sudah bisa menghadapi. Iyakum minkum isruna. Iyakum minkum mi'atun sabirun yaglibu mi'atain. Minal ladina kafaru. Apabila kalian itu punya 100 pasukan, bisa mengalahkan 200 pasukan. Kalau kalian itu 1000, maka bisa mengalahkan 2000. Ini. Nah, ini jenis jihad. Nah, jihadut talab fardu kifayah. Fardu kifayah, jihad ofensif fardu kifayah. Yata'ayyanu fi salasati mawadi'. Dan ini terrealisasi di dalam 3 tempat. 3 posisi. Tiga posisi. Kapan jihad yang khusus ini dilakukan? Apabila 3 kondisi ini terpenuhi. Yang pertama, idza hasara al-adu baladan. Apabila musuh menguasai atau menyerang, mengepung negeri, ta'ayyana ahli baladi hadil bilad, maka jelas wajib bagi penduduk negeri ini al-muhasarah yang terkepung, maka muqatalatuhu wa daf'uhu, harus diperangi dan dibela. Ini tentang jihad dengan makna yang khusus. Kemudian yang kedua, idza hadaral muslimul qitala, kalau kau seorang muslim itu menghadiri peperangan, ta'ayyana alaihi, maka menjadi fardu ain baginya. Jadi kalau sudah awalnya misalkan fardu kifayah, perang melawan melawan orang kufar atau melawan satu daerah yang itu orang kafir. Maka berapa orang kafir pasukannya? Pasukannya 50 ribu, maka cukup 25 ribu kaum muslimin. Ya ini. Dan yang 25 ribu ini menjadi wajib apa? Ain. Fardu ain bagi mereka. Yang asalnya adalah fardu kifayah, tapi kalau sudah ditentukan, maka menjadi fardu ain. Fardu ain. Dan haram baginya untuk mundur setelah sudah ditentukan dan sudah apa? Sudah disiapkan. Nah, ini kalau tiba-tiba mundur, maka ini yang diharamkan. Ini sebelum berperang, sementara kemampuan musuh itu tidak berlipat ganda, tidak melebihi 2 kali lipat. Ini karena itu para ulama, kenapa ini dibedakan 2000 dengan 10.000 dan sebagainya? Kan kaum muslimin seandainya 1 lawan 10 bisa. Bisa saja. Akan tetapi Allah meringankan beban kaum muslimin. Lawan kaum muslimin. Sehingga diturunkan oleh Allah 1:2 saja. 1:2. Sehingga bebannya tidak terlalu berat. Ini, apalagi kalau seandainya mampu 1 lawan 1. Ini, maka disiapkan pasukan 100 ribu, yang dihadapi maka 100 ribu kaum muslimin. Ini sudah, tidak perlu kemudian apa harus apa banyak, kecuali apabila kekuatan kaum muslimin ini masih lemah. Ini, tetapi bisa jadi dengan banyaknya jumlah kaum muslimin yang ikut perang itu justru bisa jadi memperlemah hati mereka. karena mereka lebih cenderung untuk percaya kepada jumlah, sebagaimana terjadi pada waktu perang apa? Perang Hunain. Perang Hunain. Ini harus diperhatikan bahwasanya peperangan tidak semudah yang bayangkan, yang berhak mengatur kapan jumlah pasukannya berapa, kemudian ini pasukan yang paling banyak ini yang berkuda ataukah yang jalan kaki ataukah yang berpemanah ataukah yang bagaimana, tergantung kepada kondisi perang. Perangnya musyalkan perjanjiannya di mana? Ini di pegunungan, maka harus lebih banyak disiapkan yang sesuai dengan medannya. Ini yang bisa menentukan adalah apa? Imam. Ini imam dan ahli, yang ahli yang ditunjuk oleh pihak penguasa. Ini. Nah, apabila seorang muslim itu sudah hadir pada waktu pemberangkatan jihad, maka haram untuk kemudian keluar, mundur. Ini orang yang dia itu apa? Lari dari peperangan yang sudah 1:2 lebih, misalkan 1:1, ini maka ini tidak boleh. Tapi kalau 1:3 kaum muslimin kemudian lari, maka ini boleh. Ini maka ini apa? Dibolehkan. Kenapa? Karena yang wajib adalah apa? 1:2. Kalau 1:3 maka kaum muslimin bisa kemudian apa? Mundur. Kalau mereka bertahan dan kemudian sabar, maka lebih afdal. Seandainya mereka apa? Bersabar dan kemudian sampai 1:10 misalkan. 1:10, pokoknya kita sudah bertekad siap. Yang wajib 1:2. Tapi kalau 1:10 mereka semuanya kaum muslimin ini bertekad, ini maka apa? Maka maju. Ini yang tidak berani maka silahkan mundur duluan. Ini. Maka ini di antara apa? Di antara hukum yang bisa diambil dari 1:2 ini. Ya, karena itu Allah berfirman, iyyakum minkum isru mi'atun sabirun yang libu mi'atin. Kalau kalian itu 100 maka bisa menghadapi 200. Artinya apa? Setelah sebelumnya iyyakum minkum mi'atun sabirun yang libu alf. Kalau 100 orang muslim bersabar, dia bisa mengalahkan 1000. Maksudnya harus bertahan. Kalau 1:10 ini harus bertahan, tidak boleh mundur. Kalau orang itu mundur berarti dia apa? Firar yaumul zahf, orang yang lari dari peperangan dan dosanya besar. Dosanya besar, lari dari peperangan. 1:10 tidak boleh lari. Tapi kemudian diringankan oleh Allah. 1:2 tidak boleh lari. Kalau kurang dari itu jumlah kaum muslim maka boleh seorang itu apa? Lari dan tidak termasuk hukum firar minaz zahf. Tidak termasuk yang lari dari apa? Peperangan yang diharamkan. Ini termasuk ilmu dalam jihad. Sehingga ini kalau tidak diketahui, ini maka bisa apa? Bisa salah paham. Ini bisa salah paham. Dan kaum muslimin mereka diwajibkan berjihad ini pada saat mereka sudah siap. Kalau sekarang itu diteriakkan jihad dengan kondisi kaum muslimin seperti ini, ini 1:1 atau bahkan 10 kaum muslimin menghadapi orang kafir masih keder lari. Ini iya kan, coba kalau sekarang ini yang dihadapi adalah apa, jumlah yang mungkin tidak banyak tapi apa, kaum muslimin belum siap. Ini 1:1 saja tidak siap kaum muslimin ini. 1:1 ini kafir 1 muslim 1, ini kaum muslimin masih belum siap. Ini bahkan mungkin kalau sekarang ini 10 kaum muslimin banding 1 orang kafir, ini militan, ini kaum muslimin yang lari duluan. Ini karena rasa takut itu sudah dicabut. Kalau kaum muslimin ini mereka saling apa? Saling atau bermusuhan satu dengan yang lain, pemahamannya mereka ini sesat. Ini dan tidak memiliki keimanan. Maka mereka itu belum perang sudah lari. Mendengar perang ini sudah lari. Disyariatkan perang mereka lari. Nah, bagaimana kemudian diteriakkan jihad untuk saat seperti ini? Bagaimana diteriakkan jihad di apa namanya demo jihad Ambon dan sebagainya, atau jihad apa misalkan, apalagi Palestina. Jihad di dalam negeri yang mungkin saja terjadi itu kaum muslimin belum siap. Bagaimana berteriak untuk jihad apa di Palestina, di Aljazair dan di berbagai tempat yang lainnya, di Afghan. Tidak mungkin kita meneriakkan jihad dalam kondisi yang di mana kaum muslimin belum siap. Jihad seandainya di Jawa saja terjadi peperangan, ini lari semua kaum muslimin. Lari semua kaum muslimin. Bagaimana dengan yang di luar? Maka ini kondisinya kaum muslimin belum siap memang untuk diteriakkan kalimat jihad. Harus tetap ditanamkan masalah akidah, didakwahkan mereka itu untuk kembali kepada akidah yang benar. Ini. Dan itu masih banyak PR kekurangan kaum muslimin. Berapa persen kaum muslimin yang faham dengan akidah yang benar? Berapa banyak kaum muslimin yang faham dengan akidah yang benar, termasuk berkaitan dengan masalah jihad, termasuk dalam kaitannya dengan sikap terhadap penguasa dan sebagainya. Belum lagi yang salah faham dengan makna jihad. Salah faham dengan makna jihad, melawan pemerintah, jihad. Bagaimana? Subhanallah. Demo jihad, bagaimana seorang itu apa bisa memahami jihad dengan benar, dan bagaimana diberikan oleh Allah kemenangan kalau seandainya kaum muslimin demikian jahilnya terhadap makna jihad itu sendiri. Ini hukum-hukum jihad. Ini sehingga ini yang perlu diperhatikan di dalam makna jihad yang seharusnya kaum muslimin berhati-hati dan perlu mereka itu mempelajari dan mengetahui hukum-hukum jihad secara umum. Sehingga sebenarnya kitab seperti ini atau ringkasan kitab seperti ini harus diajarkan untuk seluruh kaum muslimin. Ini sampai mereka atau sebelumnya mereka harus diajari yang paling penting rukun Islam. Sebelum diajari apa makna jihad itu sendiri, berjihad. Ini kalau ini tidak paham, rukun Islam saja tidak paham, bagaimana kok kemudian mendakwahkan jihad di atas mimbar berteriak apa? Jihad. Ini sehingga apa? Ini adalah termasuk dakwah, termasuk kebodohan dan mimpi di siang bolong berteriak jihad pada saat apa? Pada saat di mana kaum muslimin belum siap untuk berteriak jihad. Siapa yang dijihadi? Ini kaum muslimin lebih banyak harus ditanamkan makna jihad. Khususnya sebelum jihad itu dengan makna khusus itu dilakukan, jihad dengan makna umum ini harus ditanamkan. Ini jihad dengan makna yang umum. Karena itu jihad dengan makna yang khusus itu tidaklah dilakukan kecuali belakangan. Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah tidak ada jihad. Jihad dalam artian khusus. Sampai-sampai di Madinah itu pun tidak langsung. Sampai di Madinah langsung jihad. Tidak. Tahun kedua, ini baru setelah tahun kedua atau dua tahun setelah di Madinah baru perang Badar. Perang Badar itu pun sebenarnya awalnya bukan perang, tetapi hanya sekedar menghadang kafilah dagang. Tapi Allah mentakdirkan bahwasanya memang sudah harus perang pada waktu perang Badar, menghadapi pasukan perang. Disitulah kaum muslimin kemudian harus siap menghadapi pasukan yang sebenarnya sebelumnya mereka hanya menyiapkan untuk menghadang pasukan atau menghadang kafilah dagang kaum Quraisy. Ternyata Allah SWT menghendaki lain. Memang sudah saatnya waktu itu untuk berjihad. Ini hanya saja Allah SWT sudah mengetahui bahwasanya yang ikut perang Badar waktu itu adalah para sahabat yang sudah siap. Sudah apa? Sudah siap menghadapi musuhnya. Sudah siap mati. Makanya kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT di hari di mana besoknya adalah jihad, hari hanya perang Badar. Ini. Maka H-1-nya, jadi malam harinya, itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT istighosah. Ini sampai malam tidak tidur Rasulullah SAW. Sampai Abu Bakar Siddiq kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan menghibur Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Allah tidak akan menyanyiakan. Karena Rasulullah berdoa, ya Allah, kalau seandainya engkau hancurkan kelompok yang kecil ini, maka engkau tidak akan bisa disembah lagi di muka bumi ini. Kalau kelompok yang sedikit ini kemudian apa dikalahkan, ini maka Allah SWT tidak lagi bisa disembah di muka bumi ini. Maka akhirnya Allah SWT mengirimkan bala tentara dari malaikat yang jumlahnya 1000 malaikat sejumlah pasukan musuh. Jadi 300 kaum muslimin, 300 melawan 1000, maka oleh Allah SWT dikirimkan. Ini ketika Rasulullah beristighosah kepada Allah. Ini beristighosah kepada Allah, maka dikirimkan 1000 malaikat. Dengan ciri-ciri yang dibunuh oleh malaikat ini, tangan dan kaki mereka dipotong semuanya. Berarti ini cirinya malaikat. Dan jari-jarinya, jadi tangannya itu yang terpotong, jarinya ini patah semuanya. Ini itu cirinya, berarti di yang memukul adalah malaikat. Karena manusia tidak bisa, bagaimana memukul dalam keadaan seperti itu. Cuma jarinya saja yang lepas, yang putus, seluruh jarinya. Bagaimana dalam kondisi apa seperti itu bisa dipotongi secara satu persatu semuanya? Ini karena tidak mungkin kalau bukan karena bantuan dari Allah SWT para malaikat. Ini karena itu Allah berfirman, fadribu minhum kulla banan. Dan fadribu minhum faqul anaki wadribu minhum kulla banan. Ini cirinya. Ya, kepala mereka dipenggal dan jarinya terputus. Ini orang kafir. Ini cirinya orang kufar, kepalanya itu terpenggal, faqul anak. Ini langsung apa? Pas. Ini bukan pangkalnya begini, tapi langsung apa? Pas lehernya ini. Ini ujungnya leher ini langsung kepalanya. Dan ini seluruhnya begitu. Jadi tangan dan kakinya semuanya terputus. Ini pada waktu perang Badar. Sehingga disebutkan di sini bahwa marhalah ini bukanlah tahapan, bukan dimansuh sesuai dengan kaum muslimin. Anna jinsal jihad fardu ain. Ini yang ketujuh. Jenis jihad mana tadi? Idza istanfara al-imamu qauman lazimahumu tanfir. Apabila istanfara al-imam, imam itu sudah mengumumkan mobilisasi umum. Ini istanfara al-imamu qauman. Suatu kaum harus ikut perang semuanya. Ini kalau seandainya misalkan kaum muslimin diserang atau membutuhkan penyerangan yang dalam jumlah yang besar kaum muslimin, sehingga harus ikut satu kaum itu harus ikut semuanya, maka lazimahumun nafir, maka mereka harus berangkat. Ini yang dinamakan dengan mobilisasi umum. Ini mobilisasi umum, dan ini terjadi pernah di zaman Rasulullah SAW. Zaman Rasulullah SAW, Rasulullah mengumumkan seluruh kaum muslimin ini harus berangkat. Perang Tabuk. Ini kaum muslimin berangkat semuanya. Ini berangkat semuanya, termasuk perang Hunain. Ini kaum muslimin berangkat semuanya, pergi berjihad. Nah, ini di antara pengumuman yang bersifat umum ini, maka setiap orang harus berangkat fardu ain, yang dewasa, yang sudah balig, akil balig, maka mereka harus berangkat. Nih. Sehingga kalau seorang muslim atau kaum muslimin diserang, maka fardu ain untuk seluruh kaum muslimin. Atau kalau kaum muslimin yang sudah ditentukan yang awalnya fardu kifayah berada di medan pertempuran, maka mereka harus apa? Harus wajib fardu ain baginya untuk melanjutkan perang. Tidak boleh lari. Ini yang ketiga, kalau seandainya kaum muslimin itu diumumkan secara keseluruhan oleh imam, maka harus mereka fardu ain berjihad. Ini tiga jihad yang fardu apa? Ain. Jihad yang fardu ain. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10, annal jihada ibadatun minal ibadat. Bahwa jihad itu adalah termasuk salah satu di antara ibadah. Sehingga harus sesuai dengan syariat, tuntunan. Bukan mengikuti selera, bukan mengikuti hobi, yang hobinya memang demen-demen perang. Ini bukan masalah demen-demenan atau bukan masalah hobi. Ini bukan kegemaran. Ini Kalau enggak ada jihad itu rasanya gatal. Ini bukan jihad yang seperti ini. Artinya bukan jihad yang disyariatkan. Bukan permasalahannya kemudian karena apa? Selera atau pengen jihad atau lama enggak jihad rasanya pengen jihad. Ini bukan demikian. Karena itu para jihadiyun mereka itu kalau enggak ada jihad ini sudah terlanjur apa? Terbiasa sepanjang hidupnya berjihad. Itu kalau enggak jihad mereka bingung. Ngomong apa ini nih? Nganggur. Maka seakan-akan memang demennya jihad, akhirnya ngebom dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak memahami jihad itu sebagai sebuah ibadah. Sebuah ibadah yang harus disesuaikan dengan tuntunan syar'i, tuntunan syariat, sunnah Rasulullah SAW. Karena hanya bersifat hobi, hobi kapanpun dia tertarik maka melakukan. Ini atau keinginan saja, ini selera maka melakukan. Demikian kaum jihadiyun yang mereka salah faham dengan makna jihad, dengan makna jihad. Sehingga ibadah, wa kullu ibadatin, dan setiap ibadah la tasihhu, tidaklah sah, illa idza wujidat syurutuha, kecuali apabila sudah ada syarat-syaratnya terpenuhi, wa intafat mawani'uha, dan ternafikan penghalang-penghalangnya. Ay wujidatil ibadatu bidawabitihal masyru'ah, yaitu didapatkan ibadah itu dengan aturan-aturannya yang disyariatkan. Walihada, oleh karena itu labudda, harus min ma'rifati, untuk diketahui, dawabitil jihad, aturan-aturan jihad, min ajli ma'rifati alaman yajib, untuk mengetahui, untuk diketahui, siapakah yang wajib dan kapan wajibnya jihad. Ini, wa mata yakunu masyru'an, dan kapan jihad itu menjadi masyru' disyariatkan. Wa mata la yakunu masyru'an, dan kapan itu tidak disyariatkan. Ini wa ma'rifatu mada tatbiqi hadhil dawabit, dan untuk mengetahui sejauh mana penerapan aturan-aturan ini alal waqi'il mu'asir, dalam kondisi yang sekarang ini. Ini bukan hanya dalam kondisi zaman dahulu, tapi bagaimana menerapkan aturan-aturan jihad itu di masa sekarang ini. Dan ini tidak lain harus dengan para ulama, para mujtahidun, bukan para jihadiyun, tapi adalah para mujtahidun yang mereka berijtihad dengan ilmunya, bukan hanya dengan ototnya, bukan hanya dengan kemampuan skill berperang, tapi dengan ilmu berperang, ilmu berjihad. Ini ilmu yang berkaitan dengan syariat, al-adillah syar'iyyah. Ini bukan hanya sekedar keahlian ahli bom, ahli ini sudah banget, sudah siap ini kita. Sudah ada ahli bomnya, sudah ada senjata beratnya, sudah ada yang bisa menjalankan pesawat. Berarti kita sudah siap. Bukan hanya itu. Ini ilmu yang berkaitan dengan persiapan fisik. Ini adalah sesuatu yang tidak cukup hanya begitu saja. Ini meskipun sudah siap orang yang sudah ahli dalam segala bidang peperangan dan ahli dalam taktik peperangan, akan tetapi tetap membutuhkan komando dari para ulama. Ini bukan kemudian bebas lepas dari komando para ulama. Ini. Maka disebutkan di sini wa ala hadza. Sehingga dengan demikian fa amma mata yajibu, adapun kapan wajib jihad, faqad taqaddama, maka telah terdahulu pada nomor yang ketujuh, kedelapan, kesembilan. Min hadihin nata'ij, dari kesimpulan ini tadi. Dari kesimpulan. Sehingga kapan wajibnya? Wajib itu ada dua, wajib kifayah atau wajib apa? Ain. Kapan jihad itu fardu kifayah dan kapan jihad itu fardu ain? Ini sudah disebutkan. Fardu kifayah apabila tidak dalam tiga kondisi yang disebutkan fardu ain. Fardu ain itu kalau sudah apa? Tiga kondisi. Yaitu apa? Kaum muslimin diserang. Kaum muslimin diserang orang kafir. Yang dikepung, maka kaum muslimin harus semuanya wajib. Atau apabila kaum muslimin yang sudah awalnya itu adalah mereka fardu kifayah, kemudian sudah terpilih, sudah berada di medan jihad, maka mereka fardu ain. Mereka yang sudah ada di medan jihad ini fardu ain. Lari tidak boleh, kecuali tadi aturannya apa? 1:2. Kurang dari 1:2, ini. Maksudnya 1:3 dan lebih baru boleh kemudian lari. Ini tidak fardu ain. Maka mereka boleh untuk apa? Untuk mundur. Yang ketiga, kalau sudah imam itu mengumumkan mobilisasi umum, maka fardu ain. Di situ kapan wajibnya? Ini kapan menjadi wajib? Yang kedua, amma alaman yajib. Adapun siapa yang wajib? Siapakah yang wajib berjihad? Ini siapakah yang wajib berjihad? Asyurut allati tashtaritu, yaitu syarat-syarat yang disyaratkan biman yajibu alil jihad, terhadap orang yang wajib berjihad. Faqad dakar al-fuqaha, para fuqaha, para ulama sudah menyebutkan sab'ata syurut, ada 7 syarat orang yang wajib berjihad pada saat wajib. Pada saat wajib, baik itu wajib fardu kifayah ataupun fardu ain. Ini. Dan kapan seorang itu menjadi mustahab, sunnah saja, tidak sampai apa? Wajib atau fardu ain atau fardu kifayah. Adapun yang 7 syarat ini hiyal Islam. Islam. Yang tidak Islam tidak perlu apa? Jihad. Ya, ini. Tidak butuh orang kafir untuk berjihad. Kaum muslimin bagaimana ini berjihad? Tidak butuh. Ini. Tidak membutuhkan atau tidak wajib. Bukan tidak butuh, tapi apa? Tidak wajib untuk berjihad. Ini. Bagi kaum muslimin. Yang selain muslim. Wal akal. Kemudian berakal. Orang gila tidak wajib berjihad. Bahkan tidak boleh. Bisa merusak. Iya kan? Ini orang yang akalnya kurang lengkap, malah justru bisa merusak kaum muslimin dalam jihadnya. Ini akil. Wal hurriyah merdeka. Budak belum sampai. Tidak wajib. Ini tidak wajib berjihad. Ini. Sehingga dia wajib taat kepada tuannya, majikannya. Majikannya berjihad, kemudian budaknya disuruh untuk apa? Berjihad. Nah, sudah kamu harus ikut saya berjihad. Ini. Maka baru dia kemudian apa? Wajib bukan karena dia itu diwajibkan secara asal, tetapi dia diwajibkan oleh majikannya yang harus dia tunduk kepadanya, harus ditaati. Kemudian wadzukurah. Yang berikutnya adalah dzukurah. Ini apa? Harus laki-laki. Artinya wanita tidak wajib berjihad dalam artian jihad yang khusus. Jihad dalam artian perang di medan pertempuran ini tidak wajib bagi wanita. Ini. Apakah boleh? Tergantung kondisinya. Ini. Tergantung kepada kondisi. Ini bukan kemudian haram mutlak. Ini. Maka tidak demikian. Terkadang seorang wanita bisa jadi diizinkan. Pada saat bisa jadi mungkin tidak ada orang yang bisa mengetahui ilmu tentang sesuatu yang berkaitan dengan peperangan. Misalkan navigator ternyata laki-lakinya mati terbunuh. Para seorang wanita ini harus diambil. Bisa jadi. Seandainya apa? Seandainya demikian itu dalam kondisi yang darurat, dalam kondisi yang harus mengharuskan wanita ikut perang. Ini. Atau kemudian merawat yang sakit, perawat atau dokter dan sebagainya. Apabila memang tidak ada yang laki-laki atau kekurangan, baru kemudian apa diambil dari para wanita. Dan ini yang menentukan, bukan kemudian mereka sendiri. Pokoknya saya berangkat, boleh tidak boleh harus berangkat. Tidak bisa. Laki-laki saja tidak bisa seperti itu, apalagi apa wanita. Ini, ini. Sehingga demikian. Sehingga wanita safar saja ini tidak boleh, harus dengan mahramnya. Kecuali saya berjihad dengan suami saya. Nah, ini misalkan, seandainya harus diiringi dengan suaminya, seandainya harus dibutuhkan sang wanita tersebut diiringi mahramnya. Ini kecuali dalam kondisi darurat. Karena darurat itu hukum yang berbeda. Darurat itu hukum asalnya adalah berarti apa? Haram atau tidak wajib atau bahkan tidak boleh. Ini, maka dalam kondisi darurat maka bisa jadi diizinkan. Ini dzukurah. Wal bulugh, harus balig. Kalau balig baru boleh seorang itu apa pergi berjihad. Boleh pergi berjihad. Ini. Wassalama dan selamat minat darar. Tidak punya penyakit, tidak punya sesuatu yang menghalangi justru menjadi beban dalam jihad. Kalau dia sakit-sakitan kemudian berangkat jihad, malah jadi beban yang sehat ini tadi, menjadi beban yang sehat, tidak jadi jihad. Ini tidak jadi apa? Jihad. Wa wujudun nafaqah, ada nafkah, ada biaya yang membiayai dirinya. Ini sehingga tidak sekedar yang penting pokoknya ikut. Sementara jumlah atau biaya untuk satu orang peperangan itu misalkan sekian ratus juta per orang ketika berjihad, atau sekian puluh juta ketika mereka itu apa pergi berperang. Sementara orang tersebut tidak punya biaya ini, maka bisa jadi akan menjadi beban dan akan kekurangan bahan akomodasi dan sebagainya untuk persiapan di medan pertempuran. Maka akan membebani, justru akan menjadi beban pada saat tidak dibutuhkan atau meminimalkan biayanya untuk mengoptimalkan peperangan terjadi. Maka ini termasuk di antara pertimbangan-pertimbangan yang ini harus diikuti, ya, keputusan hukam, penguasa, ini imam, ini yang harus diikuti dalam masalah jihad. Ini. Coba seandainya organisasi, lembaga mereka mengadakan jihad sendiri-sendiri, kacau balau. Ini tidak ada komando jihad. Ini maka ini sangat berbahaya. Kalau seandainya jihad itu sudah dilakukan oleh pihak swasta, ini jihad swasta ini sangat berbahaya. Tidak akan justru menyatukan kaum muslimin, malah justru memecah belah kaum muslimin. Ini. Wa amma dawabitul lati la tustaratu, adapun aturan-aturan yang disyaratkan, liyakunal jihadu masyru'an, kapan jihad itu disyariatkan? Kalau tadi kapan wajib, siapa yang wajib, maka di sini disebutkan kapan jihad itu menjadi apa? Syar'i. Bihaisu, di mana laulam tatawaffar, seandainya tidak terpenuhi syarat-syarat ini tadi, lakan al jihad, maka jihadnya itu sendiri tidak masyru, tidak disyariatkan. Fadlan an ayakuna wajiban, apalagi menjadi wajib atau mustahabban atau kemustahab. Fahiya ala qismain. Maka kapan jihad itu masyru atau disyariatkan? Ini ada dua pembahasan atau dua kelompok pembahasan. Qismun, kelompok yang yata'allaku berkaitan bil mujahidil muslim, berkaitan dengan mujahidnya dari pihak kaum muslimin. Karena jihad itu kan perang dua belah pihak. Ada syarat yang disyaratkan bagi muslimnya dan ada yang syarat yang berkaitan dengan pihak yang dimusuhi. Dua-duanya harus terpenuhi. Terpenuhi kaum musliminnya dan terpenuhi yang diperanginya, yang diperangi kaum muslimin. Yang pertama yang berkaitan dengan mujahid. Dan kismun, kelompok syarat ya ta'allaku biman yajuzu qitaluhu minal kuffar, kelompok aturan yang berkaitan dengan siapa yang boleh diperangi atau yang disyariatkan untuk diperangi, di jihadi di sini. Fayustaratu fil mujahidil muslim, maka disyaratkan bagi mujahid yang muslim atau pihak kaum muslimin. Liyakunal jihadu masyru'an, agar supaya jihad itu syar'i, khamsat syurut. Ini, lima syurut. Yang pertama harus ikhlasu billah lillah. Tidak boleh seorang itu apa? Dalam rangka ghanimah, dalam rangka yang lainnya. Tapi hanyalah jihad itu disyariatkan li'la'i kalimatillah. Dan ini sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya. Ini cuma sekedar apa? Mengulangi kembali muroja'ah. Ini. Alhamdulillah ada kesimpulannya. Kalau seandainya tidak, maka bisa jadi sudah lupa yang sebelumnya. Iya kan? Sudah setahun. Sudah lupa. Alhamdulillah ada muroja'ah di sini, ya kan? Jadi kembali lagi. Meskipun dalilnya sudah lupa, tapi bisa dirujuk kembali dari halaman-halaman sebelumnya. Yang sebenarnya ini tidak disebutkan dalilnya, karena memang sudah ringkasan. Yang pertama ikhlas kepada Allah, karena ibadah. Ibadah harus ikhlas. Jihad bisa jadi seorang itu riya, Nanti kalau saya mati, saya akan disebut sebagai syahid. Ini riya. Ini tidak ikhlas. Bahkan termasuk yang akan dilahap oleh api neraka pertama kali. Yang seperti ini. Ini syarat pertama yang harus dimiliki oleh seorang yang berjihad. Agar supaya jihadnya syar'i. Yang kedua, al-qudratu alal qital. Kemampuan untuk berperang. Bukan hanya perorangan saja, tetapi secara keseluruhan. Ini secara keseluruhan, oh ini seimbang kekuatan kaum muslimin. Kekuatan kaum muslimin ini bisa seimbang. Ini artinya sebanding dengan musuhnya dan bisa mengalahkannya. Ini yang sepadan itu adalah 1:2. Kurang dari itu maka ini belum sebenarnya belum wajib. Ini belum wajib untuk menghadapi kaum kufar. Boleh kaum muslimin itu apa menggenjatan senjata karena tidak memenuhi 1:2 ini tadi. Boleh melakukan gencatan senjata dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, Allah ya tarattab walal jihad mafsadatan. Tidak timbul karena jihad itu muncul kemudian justru mafsadah. A'zama yang lebih besar min mafsadati tarkihi. Daripada seandainya ditinggalkan jihad itu. Sehingga kalau seandainya diperhitungkan jihad itu kemudian mendatangkan madarat. Kalau tidak jihad juga mendatangkan madarat. Maka dilihat mana madarat yang lebih besar. Apakah jihad ataukah yang ditinggalkan jihad. Kalau kemudian berjihad, ketika diperhitungkan jihad, itu kemudian kalau mereka lebih madarat, maka tidak perlu berjihad. Lakukan yang lainnya. Tapi kalau seandainya masalahnya lebih besar daripada mafsadahnya, maka dilakukan jihad. Ini. Sehingga ini yang perlu jadi kaidah yang paling sangat penting, yaitu maslahat dan mafsadah. Dijalankan atau tidak jihad itu, maka dilihat maslahat dan mafsadah. Ini inti dari pertimbangan syar'inya. Yang keempat, an yakuna bi'idni waliyil amril muslim, harus dengan seizin waliyul amr. Ini bukan hanya izin dari orang tua dan kemudian atau dia sendiri sudah tidak punya orang tua, maka tidak perlu izin waliul amr, tetap waliul amr yang berhak untuk memberangkatkan pasukan, untuk menentukan peperangan ataukah gencatan senjata. Ini maka perlu aturan. Yang kelima, wujudu qiyadati syariah, adanya qiyah kepemimpinan syar'i, tunadzimul jihad, yang mengatur jihad, tidak kemudian mengatur sendiri-sendiri. Ini masing-masing orang berperang. Ini tidak demikian. Mesti yang namanya peperangan jihad itu mesti ada komando jihad. Ada pimpinan, ada yang memegang bendera. Satu pimpinan. Dan kalau seandainya sudah terpecah jadi dua, ini tidak akan bisa berhasil. Kapanpun kalau seandainya jihad itu sudah terpecah, konsentrasi mereka tidak akan bisa berhasil. Ini. Yang sudah banyak terjadi yang demikian ini. Sudah banyak yang kemudian jatuh ke muslimin. Dan sulit untuk kembali. Ini. Kemudian ai an yakunal jihadu tahta rayatan syar'iyyah, yaitu jihad harus di bawah bendera syar'i, tidak di bawah bendera yang tidak syar'i, yang swasta dan sebagainya ini tadi. Ini harus dengan di bawah bendera syar'i. Bendera imam kaum muslimin. Ini yang berkaitan dengan masalah apa? Syarat berkaitan dengan syarat apa? Mujahidnya. Amma man yajuzu qitalu minal kufar, yaitu yang mujahadnya, yang dijihadi, mujahad. Mujahadun, ini. Yang pertama mujahidunnya, syaratnya mujahidun bagaimana saja. Maka yang kedua adalah mujahadunnya bagaimana? Ini. Siapa saja yang harus diperangi, yang boleh atau yang disyariatkan untuk diperangi dan mana yang tidak boleh? Zimmi tidak bisa. Mu'ahad tidak bisa diperangi. Ini yang ada perjanjian dengan mereka maka tidak bisa diperangi, yang gencatan senjata dan lain sebagainya maka tidak termasuk atau tidak boleh diperangi. Maka yang boleh diperangi dari kalangan kufar maka disyaratkan di dalamnya 5 syarat juga. Yang pertama, alla yakunal kafiru al-muqatilu dhimmiyan, yaitu apa? Apabila orang kafir yang terbunuh itu adalah seorang dhimmi, maka orang kafir itu tidak boleh diperangi. Zimmi tidak boleh diperangi. Alla yakunal kafirul muqatilu mu'ahadan. Yang kedua, tidak boleh menjadi seorang mu'ahad. Mu'ahad yang terjadi perjanjian, adanya perjanjian di antara majikan dengan budaknya ini, ada mu'ahadan, atau ada orang kafir ini yang diperangi, terjadi perjanjian damai, perjanjian gencatan senjata, maka ini namanya mu'ahad, maka tidak boleh diperangi. Alla yakunal kafirul mu'ahadu musta'minan, ini. Atau bahwasannya orang kafir yang mu'ahad itu dia adalah musta'man atau musta'minan, meminta pertolongan, minta apa? Perlindungan, keamanan. Alla yakuna, ini. Apabila orang kafir al-muqatil min ahlil qital, yang termasuk dari yang diperangi, laisa sabiyan wala mra'atan, bukan anak-anak atau bukan apa? Wanita. Kecuali apabila wanita itu menyerang. Pasukan musuh ada yang wanita misalkan. Faham sini kira-kira. Memang pasukannya ini. Jadi apa? Ada pasukan wanita di pihak musuh. Maka yang seperti ini muqatilah. Muqatilah. Harus dia apa? Boleh ditawan dan boleh dibunuh. Kalau demikian halnya maka boleh dibunuh. Tapi kalau mereka itu hanya karena diikutkan, tidak pakai baju perang atau tidak punya pakaian perang, ini mereka tidak memakai baju perang dan sebagainya, maka yang demikian ini tidak boleh diperangi kalau seandainya anak-anak ini. Ini yang diperangi atau yang dibunuh harus orang yang muqatil. Laisa sabyan wala mra'atan wala syaikhan kabiran, atau yang sudah tua sekali. Kecuali orang sudah tua tapi masih apa? Ahli perang. Ini yang ahli perang dan kemudian dia ini yang justru memang ikut perang. Dan bukan fisik yang masih kuat, maka ini termasuk yang ahlul qital namanya. Orang yang ahlul qital yang dia itu masih bisa ikut berperang. Wala man qata'a 'anil nasi wa taraka al-qital, atau orang yang sudah tidak, dia masih muda, dia ini masih kuat untuk berperang, bahkan ahli perang, tetapi dia sudah memutuskan diri untuk meninggalkan perang. Yang demikian ini tidak boleh diperangi. Orang yang dia itu, dia sebenarnya ahlul qital, ahli, tapi dia sendiri sudah tidak mau untuk memerangi kaum muslimin. Tidak memerangi kaum muslimin. Dia sebagaimana orang sipil misalkan. Orang sipil, bukan muqatil, bukan mujahid. Maka dia tidak boleh diperangi. Ini. Kemudian yang kelima, an yakuna qad balagadu dakwah. Sudah sampai dakwah kepada mereka. Wa yustahabu dakwatuhu tsaniyan qabla qitalihi, dan disunnahkan untuk mendakwahkan kedua kalinya. Jadi sebelum terjadi peperangan ditawari lagi. Sudah mau nyerah atau tidak? Ini mau masuk Islam atau tidak? Mana di antara kaum kufar yang mereka itu kemudian masuk Islam? Silahkan. Untuk apa? Bergabung. Ini untuk bergabung. Ditawari dulu. Ini ditawari. Bagi yang mereka itu kemudian mau masuk Islam, maka mereka karantina dulu. Tidak langsung ikut yang masuk Islam langsung perang melawan kaum kufar. Ini tidak langsung demikian. Tetapi dikarantina sampai mereka itu apa? Didakwai dan kemudian betul-betul diketahui mereka itu betul-betul muslim, bukan sekedar ingin menghancurkan dari dalam. Karena bisa jadi mereka itu apa? Masuk ke dalam kaum muslimin sengaja mengaku muslim tapi ternyata langsung apa? Menyerang dari dalam kaum muslimin. Ini berbahaya. Ya, karena itu memang harus diteliti. Tapi insyaallah apa? Kita lanjutkan setelah beberapa menit istirahat. 5 menit insyaallah taala. Silakan yang istirahat.